ada macam badai yang menghilangkan pada struktur. Struktur bangunan itu Kesakan kalau itu bangunan atau ya sudah diameter dari sini, diameter di sini itu berapa, ini masal, itu kan di ini sesuai pengembangan. Itu berapa, itu dihitung sesuai ke bangunan yang dibangun itu pertumbuhannya untuk apa. Bebannya ada di bangunan pusat, ada di bangunan rata, berapa bebannya. Ahmad Rizal, Ahmad Rahmat. bayi. Muhammad Farhan Sumawati Panji Muhammad Yusran Samira Nurmala Pangeran Muhammad Sultan Ilyas. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Ya, baja itu merupakan campuran dari besi dan logam. Tidak usah, kami cari, tapi kasih gara. Jangan cuma perintah dari orang orang. Intinya kamu baca itu. Itu yang materi. Baca tentang baca. Baca.